Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kitab Adabul Khutbah wa Zifaf karya Amr Abdul Munim Salim wafakahullah. Qala al-muallif wafakahullah, al-ihtisabu fil wati wal jima', mencari pahala di dalam berjima'. Ini hendaknya juga apa yang selalu kita kedepankan. Nah, bagaimana itu? Katanya di sini, faida ma tawa'athu wa makkanathu min nafsiha. فَلْيَحْتَسِبْ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَلْيَنْصَحْهَا أَيْضًا بِاحْتِسَابِ ذَلِكَ عَمَلًا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ini apabila sang perempuan tadi sudah tawa'athu, sudah takluk. Nah, dengan suaminya datang salam, kemudian apa, bawakan minuman yang disenangi, kemudian diajak dia untuk sholat, kemudian dia didoakan sampai akhirnya takluk dan sudah memasrahkan dirinya kepada suaminya, siap menjadinya. Maka di saat seperti itu hendaklah sang suami tadi mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tetap juga menasihati istrinya tadi untuk meniatkan pahala di sisi Allah dengan apa yang hendak dilakukan. Ini sebagai pengamalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan wa fi budhi ahadikum shadaqah, dan pada hubungan ini jima salah seorang dari kalian itu shadaqah. Maka mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah satu dari kita mendatangi syahwatnya, menyalurkan syahwatnya sehingga betul-betul terjadi ya, masuk dalam syahwat tadi, ada padanya pahala mendatangi istri itu? Maka beliau bersabda, bagaimana pandangan kalian seandainya orang tadi meletakkan syahwatnya pada yang haram, apakah dia dapat dosa? Tentu dapat dosa. Maka begitu pula bila dia meletakkannya pada tempat yang halal, baginya pahala. Dan ini perjuangan besar, ya kan? Apalagi zaman sekarang, jarang anak-anak muda itu yang bisa menjaga dirinya, kemaluannya, untuk tidak dia tumpahkan kecuali pada yang halal. Itu sulit apa zaman sekarang, ya, di mana pengetahuan agama anak-anak muda itu semakin apa, memprihatinkan. Ditambah lagi yaitu dorongan-dorongan hawa nafsu semakin gencar, semakin mudah mengaksesnya. Ya, kalau ada pemuda yang bisa bertahan di masa-masa seperti ini sampai dia menuntaskan perjuangannya, yaitu dia mencari yang halal. Nah, maka ini subhanallah suatu mangkabah, suatu keutamaan. Nah, sebagaimana disebut dalam banyak hadis, ya, siapa yang bisa menjamin, ya, untuk bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, ini lisannya, dan apa yang ada di antara dua pahanya, itu kemaluannya, aku jamin, kata Nabi SAW, untuknya surga. Kalau dia mampu menjaga lisan dan kemaluannya, untuk tidak terjatuh pada yang haram. Maka Nabi SAW menjamin untuknya surga. Nah, ini menunjukkan apa? Ini perkara besar. Sehingga hubungan badan suami istri itu hendaklah dipandang dari sisi yang mulia. Naam. Sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berfirman apa? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu manunin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Di antara sifat orang mukmin yang menjadi pewaris al-jannah, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali pada istri atau budak yang dimilikinya, maka mereka tidak tercela. Siapa yang mencari selain itu, maka mereka itulah yang melampaui batas. Sehingga ini yang hendaknya diingatkan. Ibaratnya sebagai suatu perjuangan besar. Ya. Nah. Ini. Paham? Sehingga ketika pasangan itu betul-betul takluk, memasrahkan dirinya, nah, tetap dijaga yang namanya gejolak. Dengan selalu mengingat ini sebagai bagian dari taat kepada Allah, upaya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ini niat pahala, niat ibadah. Nah, niat untuk mencari ridha Allah dengan ini semua. Karena Allah meridai, ya kan? Hubungan badan suami istri, karena ini yang halal. Nah, dan dia telah melakukan perjalanan yang panjang untuk mencapainya. Nah, baik. Berikutnya tentang perilaku-perilaku yang harus diperhatikan ketika hubungan badan. Qala waffaqallah ma yajuzu lirrajul min imra'atihi fil jima', apa saja yang boleh bagi seorang lelaki dari istrinya di saat berjima. Harus tahu batasan-batasan, ya. Wa yahillu lirrajuli fi jima'i zaujatihi kulla jasadiha illa ad-dubur wal haidah. halal bagi seorang lelaki di dalam menjimai istrinya semua jasadnya. Ya. Semua jasadnya halal. Jadi antum mau mulai dari kepala ke bawah sampai kaki, atau dari kaki dulu ke atas, atau dari tengah dulu ya ke atas ke bawah, atau dari tangan ya yang kanan ke tangan yang kiri, atau dari depan dulu baru ke belakang, belakang dulu baru ke depan, semua tumputerin tuh ya halal. Paham? Naam. Ini atau bukan haid, betul. Kecuali dua ini, dubur itu daerah yang terlarang. Seret tanda silang, paham? Atau ada tanda tengkoraknya, danger, bahaya. Dan haidah, yaitu tempat keluarnya darah haid, yaitu kemaluannya itu, tapi kalau pas sedang haid. Makanya kalau lagi mau hubungan tanya dulu, haid enggak, begitu ya. Nah, sehingga tahu boleh atau tidak. Jadi apa dasarnya mengatakan semua jasad istri itu halal bagi suami di saat berjima, kecuali dubur dan tempat keluarnya haid? Dasarnya adalah ini, Surah Al-Baqarah ayat 223. Liqauli ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian ya bagaimana kalian suka. Free ya, ini ya, bebas. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال. Datang dalam tafsir ayat ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, innal yahuda qalu lil muslimin, sesungguhnya orang Yahudi dahulu berkata kepada orang muslimin, man atam ra'atan wa hiya mudbiratan atau mudbiratun ja'a waladuha ahwal, فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج. نعم. Orang Yahudi berkata, siapa saja lelaki yang mendatangi istrinya dalam keadaan istrinya itu membelakangi dia, datangi dari belakang, paham? Maka anaknya akan datang dalam keadaan ahwal. Yaitu matanya juling. Dulu Yahudi itu dikenal ahli kitab, musyrikin itu sangat istilahnya terpengaruh dengan Yahudi karena merasa mereka lebih mengerti ya, daripada musyrikin, sehingga banyak mempengaruhi musyrikin, apalagi yang di Yathrib saat di Madinah. Ya. Nah, Ini berkata seperti itu kepada kaum muslimin. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya ini. Istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian bagaimana kalian suka. Maka Rasulullah SAW bersabda, istri itu mau menghadap depan dan belakang tidak masalah. Maka nafil farji, selama ya, tujuannya adalah ke dalam farji. Naam. Begitu. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dia berkata, kanatil ansar, la tajba, wa kanatil muhajirun tajba. Adalah kebiasaan orang ansar itu la tajba, yaitu tajba itu meletakkan kedua tangan di atas lutut. Ya, maksudnya jima sambil duduk. Sementara orang muhajirin itu punya kebiasaan tajba. Naam. Fatazawwaja rajulun minal muhajirina imra'atan minal ansar. Maka suatu ketika ada seorang laki dari muhajirin menikah dengan perempuan dari ansar. Fajabaha, lakinya ini mendatangi istrinya dengan posisi duduk. Fa'abatil ansariyah, maka perempuan yang ansarnya ini tidak mau, karena merasa itu bukan kebiasaan mereka. Fa'atat Umma Salamata fadzakarat laha. Perempuan ini pun menemui Ummu Salamah, menceritakan itu kepadanya. Falamma anja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam istahyatil ansariyah wa kharajat. Ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan ansariyah ini malu dan akhirnya keluar. Fadzakarat Ummu Salamah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masalahnya tadi. Faqala ud'uhari, panggil dia. Ya, datang sini. Fadu'iyas lahu, maka perempuan tadi pun dipanggil. Ya, faqala laha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian bagaimana kalian suka. Nah, artinya jangan merasa berat dengan itu. Naam. Samaman wahidan. Was-samam simamin. Simaman wahidan was-simam as-sabil wahid. Satu jalan. Simam itu jalan yang satu. Artinya yang penting itu apa? Di farjinya. Enggak masalah mau duduk, mau berdiri, mau miring kanan, miring kiri. Yang penting di satu jalan tadi itu. Paham? Baik. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي أهلكك قال حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئا فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ يَقُولْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ وَاتَّقِ الدُّبْرَ وَالْحَيْضَةِ. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, datang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menemui Rasulullah SAW sambil berkata, ya Rasulullah, binasa aku. Maka beliau bersabda, apa yang membuatmu binasa? Kata Umar, aku telah membalik ya, kendaraanku semalam. Ini bahasa kinayah. Maksudnya dia datangi istrinya semalam lewat belakang. Nah, istrinya disuruh tengkurap begitu ya. Dia datang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab apa-apa. Sampai kemudian diwahyukan kepada beliau SAW ayat ini. Istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian bagaimana kalian menginginkannya. Maka beliau bersabda, datang dari depan dan belakang, silahkan. Hati-hatilah dari apa? Jauhilah dubur dan haidah. Di saat apa? Haid. Itu saja yang perlu dijaga. Artinya apa? Tidak masalah. Tidak masalah. Begitu. Wa qala Ikrimah Maula Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ikrimah Maula Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya'tiha kaifa syaa. Ini sang suami boleh mendatangi istrinya bagaimana saja dia menginginkannya. Qa'imun wa qa'idun wa ala kulli hal. Mau berdiri, mau duduk. Ya, ala kulli hal. Pada semua keadaan. Ya'tiha, dia datangi istrinya. Malam yakun fi duburha, selama tidak di duburnya. Paham ya? Nah, ini tidak memasukkan kemaluannya itu di duburnya. Selama itu tidak dia lakukan, halal. Begitu. Ini riwayat Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Wa qad dzakarna al-ma'thura tsabita fi tafsir hadhil ayah anis salaf fi kitabina daf'ul bala bi tahrimi ithyanil adbar minan nisa. Bima yurni anil i'adati huna. Dan kami telah menyebutkan asal-asal yang sahih dalam menafsirkan ayat ini dari salaf dalam kitab kami yang lain, yaitu yang berjudul Daf'ul Bala Bitahrimi Ithya'il Adbar Minan Nisa, dengan sesuatu yang mencukupi sehingga tidak perlu adanya pengulangan di sini. Sehingga kalau ingin membahas lebih jauh masalah ini, ya, rujuklah ke kitab ini. Di sana ada pembahasan yang lebih luas. Ya Allah, ular. Tidak apa-apa di dunia. Besar ya? Besar. Insya Allah kuat itu. Coba aja. Jangan keras-keras. Kalau di masjid, tidak apa-apa langsung di sini. Di masjid, di jalan yang dibahas untuk apa, diberi waktu 3 hari itu kalau di rumah. Baik. Berikutnya. Jawazut tajarrudi minasyabi indal jima' wa jawazu nadhari az-zawji ila aurati az-zawjah wa aksuh. Boleh telanjang, bulat, enggak berpakaian ketika jima'. Dan boleh suami memandang aurat istrinya dan sebaliknya. Paham? La haraj. Ya. Tidak ada dosa. Qala waffaqallahu wa yajuzu lizawjaini at-tajarrudu min athyabi 'inda al-jima' fi khulwatihima. Boleh bagi suami istri tidak berpakaian ketika jima'. Di saat betul-betul berduaan, tidak ada orang lain. Bal yahillu likullin minhuma ay yanzura ila aurati sahibihi duna adna raibin. Bahkan halal masing-masing dari keduanya memandang aurat ya pasangannya tanpa ada sedikit pun keraguan. Nah, ini sifatnya apa? Betul-betul halal 100%. Ya. Paham? 100% halal. Kalau dulu misalkan ya masih bujang, waduh beratnya nundukkan pandangan ini. Ya. Perjuangannya kan ya berat. Ya. Jangankan melihat yang sevulgar itu. Ya. Melihat wajah, tangan atau ujung kakinya saja tidak boleh gitu ya. Bukan mahramnya atau bukan istrinya ya kan. Tapi kalau sudah istrinya, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, depan belakang, kanan kiri, ya antum putar-putari gitu ya, halal. Paham? Sehingga tidak masalah. Diajar juga nanti istrinya nih, kitab ini dibawa, diajarin biar apa, tidak lagi ada rasa apa, ganjal dalam hati. Halal dek, tenang dek. Paham? Apa dalilnya? Li hadithi Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qol. Berdasarkan hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Aurat kita ini apa yang boleh kita datangi dan apa yang harus kita tinggalkan. Ya. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kamu miliki. Paham? Artinya kalau itu istrimu atau budak yang kamu miliki, enggak perlu. Buka-bukaan itu enggak apa-apa. Jelas. Selain itu harus dijaga. Wa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, amma inni atau ama inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa baina Allah Ta'ala. Ta'wilah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang perempuan pun yang melepas pakaiannya tidak di rumahnya, maka dia telah menyingkapnya apa yang ada antara dia dengan Allah Ta'ala, yaitu penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kalau dia melepas pakaiannya tidak di rumah, di rumahnya. Tapi kalau dia melepasnya di rumahnya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjaga dia. Nah, ini kehormatannya. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah juga radhiyallahu anha dia berkata, kuntu aghtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min min janabatin. Aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Ya, ketiga junub. Ini juga dalil. Mandi bersama suami istri. Ya, yang namanya mandi itu keumumannya gimana? Tidak berbusa, tidak berbusana. Itu yang hendak ditekankan di sini oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tidak masalah saling memandang itu. Kalau suami istri. Fadallat hadhihi al-ahadithu ala jawazi kashfi aurati ahadi zawjaini amama al-akhir. Maka hadis-hadis ini semua menunjukkan bolehnya satu dari suami istri ini menyingkap auratnya di hadapan pasangannya. Begitu pula wa kadzalika jawazu nadhar ilaiha min ghairi ba'sin. Boleh memandangnya tanpa ada sedikit apa? Yaitu dosa. Ya, tidak ada dosa. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, istadalla bihi Dawudi ala jawazi nadhari rajul ila aurati imra'atihi wa aksih. Ad-Dawudi berdalil dengan riwayat ini untuk menunjukkan bolehnya seorang suami memandang aurat istrinya dan sebaliknya. Wa yu'ayyiduhu, dan yang menguatkan pendapat ini, marwahu Ibnu Hibban min tariqi Sulaiman Ibnu Musa. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Sulaiman bin Musa, annahu su'ila 'anil rajul, bahwa dia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang dulu ila farji imra'atihi, yang memandang farjinya istrinya. Faqala, maka Sulaiman bin Musa berkata, sa'altu Atha, aku pernah bertanya kepada Atha masalah itu. Faqala, maka Atha menjawab, sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah masalah itu. Fadzakarat hadzal hadis bimaknahu, maka Aisyah menyebutkan hadis ini. Ya kan? Hadis ini yang dimaksud oleh Aisyah adalah masalah apa? Masalah memandang aurat ya suami atau istri. Paham? Itu. Wa huwa nassun fil mas'alah, sehingga dalil ini adalah nas, teks ya yang pokok dalam masalah ini. Apa hukum lelaki memandang ya aurat istrinya dan sebaliknya? Dan jawab, la ba'sa bih, tidak mengapa. Wad dalil hada ya, hadan hadis. Wa qala Ibnu Qattan Al-Fasi, berkata Ibnu Qattan Al-Fasi rahimahullah, la yahrumu ala ahadi zawjaini ibda'u syai'in li sahibihi min nafsihi, tidak haram atas salah seorang dari suami istri menampakkan sesuatu ini auratnya ya untuk pasangannya, dari dirinya ya, menampakkan apa yang ada dari dirinya untuk pasangannya. Li hadithi Bahz bin Hakim fi qawlih, ihfaz auratak illa min zawjika aw ma malakat yaminuk wala khilafatihi. Berdasarkan hadis Bahz bin Hakim, pada sabda beliau SAW, jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kamu miliki. Dan tidak ada perselisihan masalah ini. Qultu wa qad naqala Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani fil Jami' anil Imam Malik annahu qila lahu, hal yujami'u rajul imra'atahu laisa bainahu wa bainaha sitrun? Qala na'am. Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani dalam kitab Al-Jami' miliknya menukil dari Imam Malik bahwa ada yang berkata kepada Imam Malik, bolehkah seorang lelaki menjimai istrinya dalam keadaan tidak ada antara dia dengan istrinya itu sitr, kain penutup, tidak ada. Ini apa namanya, telanjang. Imam Malik mengatakan, nah boleh. Bila ada yang bertanya, innahum yarawna karahiyatah, mereka memandang itu tidak bagus, tidak disukai. Qala, Imam Malik mengatakan, alghi ma yatahaddatsuna bih, ya, jangan anggap apa yang mereka katakan itu. Qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah radhiyallahu anha yaghtasilani ulyanaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha keduanya mandi dalam keadaan telanjang. Fal jima'u aula bitajarrud. Kalau mandi saja boleh telanjang berdua. Ya. Maka jima lebih patut untuk diperbolehkan. Ya kan? Naam. Begitu. Karena yang namanya mandi kan enggak harus saling menyentuh ya. Itu saja telanjang. Lah jima ini kan saling menyentuh. Sehingga lebih dibutuhkan apa? Untuk lepas pakaian. Begitu. Qultu, aku katakan, qad warada fil bab iddatu ahadits wa hiya fil man'i min dzalik. Datang dalam masalah ini sejumlah hadis yang lemah yang melarang, yaitu telanjang ketika hubungan badan. Ya, saling melihat aurat suami istri. Wala wajha lil ihtijaji biha bi shiddati dha'fiha. Dan tidak ada sisi untuk berdalil dengan hadis-hadis ini karena sangat lemahnya hadis-hadis tersebut. وقد تكلمنا عليها تفصيلا في صون الشرع الحنيف. Dan kami sudah memperbincangkan masalah ini secara terperinci dalam kitab Shaun Syar al-Hanif wa fi tahsil ma fatat tahdits bima qila la yasihu fihi hadis. Dua kitab karya penulis ini. Di situ sudah dibahas hadis-hadis itu semua. Didudukan dan diterangkan bagaimana kelemahannya. Nah, sehingga enggak perlu apa? Khawatir. Boleh. Boleh. Mandi, lepas pakaian, ya, tidak ada larangan. Ya, begitu pula berjima. Nah, dari itu, kalau dari sisi pandangan apa, kesehatan, menahan baca itu lebih menyehatkan, ya. Lebih leluasa dalam apa, gerakan. Paham? Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya tambah ini. Tambah ya. Qala waffaqallah ma yusannu minad du'a indal jima'. Apa yang disunahkan dari doa ketika jima'? Lihat. Ada doanya, jangan lupa. Ya. Ya tenang saja. Ya, jalaninya itu dengan apa? Tenang. Enggak perlu apa? Terlalu bergejolak. Nah, jangan lupa doa. Ini ya, ada sunnahnya itu. Wa yusannu lahu, dan disunahkan baginya. Ini suami. Bal yata'akkadu alaih, bahkan ditekankan sekali bagi suami tadi. Idza arada ghisyana imra'ati wa jima'aha. Ketika hendak ya menggauli istrinya dan menjimainya. Ayyusammillah ta'ala, menyebut nama Allah ta'ala. Bismillah. Gitu ya. Tapi jangan keras-keras. Sir saja. Wa yad'u biddu'ail ma'thur, dan berdoa dengan doa yang ma'thur. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah yang kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami, ini keturunan, agar tidak diganggu. Itu yang penting. Kalau melepas pakaian, ya melepas pakaian, membaca basmalah, itu yang namanya syaitan tidak bisa melihat aurat kita. Paham? Ini dia barokahnya. Kalau melepas pakaian itu baca basmalah, memandi, mau apa ya, dia setan tuh enggak melihat aurat kita. Begitu juga kalau jima, baca bismillah, ya. Terus baca doa ini. Li hadis di Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya bluhu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang Ibnu Abbas menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah allahumma jannibna asyaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana faqudiya bainahuma walad lam yadhurruhu. Kalau salah seorang dari kalian ketika mendatangi istrinya membaca bismillah allahumma jannibna asyaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana, kemudian ditetapkan, ditakdirkan dari hubungan keduanya seorang anak, maka syaitan tidak bisa membahayakan anak tadi. Nah, ini hikmahnya. Nah, terjaga, insya Allah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan An-Nasai. Kalau An-Nasai dalam Isyratun Nisa. Serta Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas. Nam wa qad bawwaba lahu al-Imam al-Bukhari bab at-tasmiyah ala kulli hal wa indal wiqa. Bab menyebut nama Allah pada setiap keadaan dan terkhusus ketika apa? Penjima. Nah, ini penting. Ya. Wa anil Hasan al-Basri rahimahullah qala yuqalu dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia berkata, telah dikatakan, idza ata ar-rajulu ahlahu falyakul bismillah. Apabila seorang lelaki mendatangi istrinya, hendaklah dia membaca bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Wala taj'al lisyaitani nasiban fima razaqtana. Jangan Engkau jadikan untuk syaitan memiliki bagian pada apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Qala, dia berkata, fakana yurja in hamalat aw talqat ayyakuna waladan salihan. Maka diharapkan kalau dia perempuan tadi mengandung, ya, melahirkan, anaknya jadi anak yang saleh. Nah, itu kan diantara tujuan menikah, ya, yang sudah dibahas di awal. Qala Ibnu Hajar fil hadis min al fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya istihbab at-tasmiyah wa du'a wal muhafadhah ala dhalik hatta fi halatil maladh kal wiqa. Disunahkan membaca basmalah, berdoa dan menjaga terus ini zikir ini, ya, pada setiap keadaan sampai pun pada keadaan apa, berlezat-lezat seperti jima ini. Jangan lupa untuk apa, di kir. Ya. Lihat Imam Bukhari tadi apa? Ala kulli hal, di setiap keadaan. Mau pakai baju, melepas baju, masuk rumah, keluar rumah, pakai apa, naik kendaraan, ya. Mau apa, sebut nama Allah agar diberkahi. Qultu wa huwa muqtada tarjamatil Bukhari rahimahullah. Dan ini adalah konsekuensi dari tarjamah Al-Bukhari rahimahullah, itu pada setiap keadaan, terkhusus di saat apa, hubungan badan. Paham? Agar auratnya tidak dilihat oleh syaitan, dan juga agar kalau ditakdirkan punya anak, nanti anaknya biinillahi ta'ala menjadi anak yang soleh, yang dijaga oleh Allah. Nah, ini dulu ya. Insyaallah yang lainnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Nah, hal min soal, ada pertanyaan di sini? Assalamualaikum. Membaca basmalah. Ketika hendak melepaskan badan. Cuma kalau melepaskan badan di hammam. Ya sama, kayak misalkan mandi junub ya. Pas wudunya ya. Sementara wudu itu disyaratkan untuk apa? Baca basmalah. Nah, enggak masalah. Baca saja bismillah. Untuk keperluan tadi. Hajatnya, Bang. Mau wudu ya, atau tadi mau ngelepas apa? Baju. Naam. Adapun hadis yang melarang secara khusus zikir di kamar mandi, hadisnya dhaif. Enggak sahih. Paham ya? Naam. Artinya kamar mandi itu bukan tempat apa? Zikir. Cuma kalau sifatnya itu hajat, ya seperti tadi itu ya. Ini apa? Mau wudu atau pas mau buka baju, enggak masalah. Tapi jangan kemudian apa, dijadikan tempat zikir subhanallah subhanallah. Ini yang tidak ada hajat di situ, Bang. Jelas? Nah, itu jangan. Jika itu ada hajatnya, enggak masalah itu. Adapun hadis yang melarangnya, hadisnya baik. Ya. Nah, para ulama yang menyarankan untuk tidak menyebut zikir di kamar mandi itu pun berdalil dengan apa? Dalil umum. Wa dzalika wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Ini sebagai bentuk apa? Ta'zim terhadap syiar Allah. Ya. Nah, dan ini enggak ada masalah. Karena yang dilakukan di situ sebatas apa? Kebutuhannya. tidak lebih. Wallahu a'lam bishawab. Terus. Ya, Bab. Nah, sudah mulai bisa menguasai nih. Nah. Ya. Allah, ya. Sudah punya ilmunya ya. Masalah yang lainnya kita bahas lagi di pertemuan yang datang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah.